bolehkah berdoa sebelum makan atau minum dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada tambahan Ar-Rahmanirrahim. Dan gimana juga bila selesai dari makan atau minum dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada tambahan Rabbil Alamin. Mayoritas para ulama membolehkan hal ini. Ya. Bahkan sebagian menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim lebih afdal daripada Bismillah. Nah, seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan bahwa ketika beliau menjelaskan hadis Umar bin Abi Salimah pada saat dia masih kecil, ya, ketika dia dibawa di atas satu meja makan, maka tangannya itu kesana kemari, maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, sammillah, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dengan apa yang ada di dekatmu. Kata An-Nawawi, yang dimaksud tasmiyah di sini, minimal dia mengucapkan Bismillah. Afdalnya dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak ada hadis yang jelas, wallahu ta'ala alam, yang menyebutkan lafaz sampai Ar-Rahmanirrahim. Yang ada adalah perintah untuk mengucapkan tasmiyah. Sammillah, mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam riwayat Abu Daud, apabila seorang terlupa pada awalnya, dia lupa mengucapkan bismillah, yakni mengucapkan nama Allah, maka dia mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Nah, maka yang zahir dari hadis ini, dia hanya mengucapkan bismillah. Ya. Sehingga wallahu ta'ala alam, yang afdal seorang berjalan dengan hadis dia mengucapkan bismillah. Tapi kalau dia mengucapkan tambahan Ar-Rahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ya, wallahu ta'ala alam, diperbolehkan.